الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mempelajari dan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, bab yang ke-24, yaitu tentang al-jassasah. Al-jassasah nama salah satu atau sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan di sini dengan binatang besar. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim adalah hadis Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, yang pembukaannya sudah kita baca kemarin dan belum kita uraikan. Ya, insyaallah kita akan baca keseluruhan hadis ini terlebih dahulu, dan kita akan mengomentari atau mensyarahkannya nanti setelah selesai dibaca semuanya. Kemarin akhir dari bacaan kita pada hadis 7339 adalah qala inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin walakin jama'tukum li anna tamiman ad-dari radiyallahu ta'ala anhu kana rajulan nasraniyan faja'a fabay'a wa aslam. Wasil. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an masih ad-dajjal. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب رقبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu hadis Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, yang diberitakan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan didengar oleh Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Kita kembali ke awal hadis, bermula cerita tentang hadis ini dari Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi. Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi atau seringkali dalam sanad diungkapkan dengan Sha'bi saja. Ya, Ash-Sha'bi dalam sanad-sanad hadis masyhurnya dengan gelarnya atau dengan Ya, dengan gelar yang dinasabkan atau nisbatkan kepada kabilahnya. Adapun namanya Amir bin Sarahil jarang sekali, ya, jarang sekali disebutkan dalam sanad. Di sini Amir bin Sarahil Asy-Sya'bi rahimahullahu taala dijelaskan bahwa beliau Asy-Sya'bi itu adalah Sya'bu Hamdan. Sya'ab Hamdan itu pecahan dari suku Hamdan. Pecahan dari suku Hamdan yang besar. Ya. Berarti Sya'bi ini Sya'bi Al-Hamdani. Ya, Sya'bi Al-Hamdani, karena Sya'ab ini adalah keturunan dari suku yang lebih besar darinya yaitu Hamdan. Kemudian dijelaskan oleh perawi annahu sa'ala Fatimata bint Qais ukht ad-Dhahhak bin Qais, bahwa Asy-Sya'bi bertanya kepada Fatimah bint Qais, saudari dari ad-Dhahhak, ya, ad-Dhahhak ibn Qais radhiyallahu taala anhu, ya, saudari dari Dhahhak ibn Qais, untuk menambah jelasnya beliau ini ditambahkan bahwa beliau adalah saudari dari Dhahhak ibn Qais. Kemudian juga wa kanat minal muhajiratil awal, Fatimah ini salah satu dari muhajir atau yang hijrah pertama-tama, ya, dia adalah wanita muhajirah. Ini salah satu dari manaqib, manaqib sahabat. Bila dijelaskan tentang keutamaannya dan ternyata dia ikut hijrah, maka disebutkan di situ. Hajara al-hijratain misalnya. Ikut serta dua kali hijrah. Dan ini manaqib, kemuliaan. Hijrah itu ibadah yang mulia. Maka disebutkan. Atau ikut perang Badar, min ashabi Badrin, ya, dari pasukan perang Badar, ini juga kemuliaan. Jadi para sahabat itu tingkatan-tingkatan kemuliaannya banyak yang membuat mereka naik, ya, tinggi kemuliaannya banyak sekali, terutama awal-awal masuk Islam, ya, bahkan 10 orang yang dijamin surga itu semuanya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya, dan umumnya atau kebanyakan mereka masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kemudian juga hijrah dua kali, ini juga kemenakib yang tinggi, yang luar biasa. Atau yang pertama-tama berangkat hijrah, karena hijrah itu berat, ya, hijrah itu sangat berat, maka dijadikan sebagai sebab-sebab mulianya para sahabat Nabi SAW. Fatimah bintu Qais dinyatakan di sini wa kanat minal muhajirat, dia adalah wanita-wanita yang termasuk wanita-wanita yang hijrah, kemudian al-awwal yang pertama-tama. Ya, jadi poinnya bertambah ketika disebutkan dia adalah wanita yang hijrah pertama-tama. Kemudian faqal, kata Sya'bi Amir bin Sarahil kepada Fatimah, hadithini hadithan sami'tihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusnidihi ila ahadin ghairih. Kata Sya'bi kepada Fatimah, sampaikan kepada saya hadith yang engkau mendengarnya langsung dari Nabi tanpa perantara. Ya. Ini murid banyak mau, ya. Murid yang banyak mau. Dia minta hadis tetapi pakai syarat. Ya. Minta hadis pakai syarat. Dan memang dalam ilmu hadis sebuah sanad bila mana pendek jumlahnya antara perawi ini dengan Nabi ini sangat mulia atau sangat tinggi derajatnya. Makanya sekalipun sahabat Ya, sekalipun sahabat, dari sahabat yang lain tidak ada masalah sebenarnya. Seperti banyaknya atau hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Seringkali dia meriwayatkan dari Nabi cuma pakai perantara. Karena beliau masuk Islamnya kan terakhir-terakhir. Tahun ke-7 Hijriah ketika perang Khaybar. Berjumpa pertama kali Abu Hurairah dengan Nabi. Dan kebersamaan dengan Nabi tak sampai 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun. Tetapi hadisnya paling banyak. Apa rahasianya? Di antara rahasianya yang dijelaskan para ulama, dia mengambil dari sahabat yang lain. Dia bertanya, dia banyak mewawancarai para sahabat-sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam, mendengar menanyakan kepada mereka apa yang mereka dapat dari hadis-hadis Nabi. Nanti ketika ia riwayatkan, dia tidak sebut lagi sahabat tersebut tadi, ya, karena dia yakin sahabat itu tidak akan mungkin berdusta atas nama Nabi. Ya. Kemudian banyak juga hadis-hadis yang beliau langsung dengar dari Nabi, karena faktor keduanya adalah dia ketika masuk Islam, ketika berjumpa dengan Nabi, kebersamaan dengan Nabi banyak sekali. Kesempatan untuk selalu bersama Nabi terbuka, karena dia min ahli suffah, tak punya tanggungan hidup atau tidak punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Dia tinggal di suffah, di tempat yang di masjid yang disediakan oleh Nabi untuk mereka yang tidak punya keluarga. Ya, tidak punya keluarga. Beliau termasuk di sana dan terbuka kesempatan untuk selalu bersama Nabi. Ini juga yang membuat dia banyak hadisnya. Dia diriwayatkannya riwayat tersebut dari Nabi langsung. Dan kemauan untuk mendapatkan hadis tanpa ada perantara atau dikenal dengan uluwul isnad, ini sudah merupakan kelebihan generasi dahulu. Ya. Tidak kemauan mereka yang besar untuk mendapatkan sebuah hadis ketika dia bisa mendapatkan dengan sanad yang lebih pendek, maka mereka akan berusaha. Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, seorang ulama besar hadis, ada satu ketika dia terpaksa menempuh perjalanan pulang balik satu bulan. Untuk apa? Untuk mencari mendapatkan sebuah hadis yang dia sudah ada. Dia sudah punya hadisnya dengan sanad. Cuma tahu dia bahwa bila dia bisa berjumpa dengan si fulan, maka hadis yang sudah ada itu sanadnya berkurang. Sanadnya berkurang, semakin berkurang. Yang awalnya misalnya 3 orang menjadi 2. Maka dia bela-belaan untuk berangkat dengan waktu yang lama, perjalanan yang panjang, untuk hanya mengurangi jumlah perawi yang antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Syabi ini ada nilainya. Ada nilainya. Dia mengatakan, sampaikan kepadaku hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi. Saya tidak butuh perantara. Saya tidak mau ada perantara. Karena ketika dia mendengar langsung dari Nabi kan lebih luar biasa. Ya, lebih luar biasa. Bukan karena memaksa, tetapi itulah jiwanya generasi-generasi dahulu yang membuat mereka menjadi manusia termulia. La tusnidihi ila ahadin ghairi, yang tidak engkau sandarkan kepada siapapun selain Nabi. Faqalat, kata Fatimah, la in syi'ta la af'alanna. Jika itu yang engkau mau, saya akan lakukan. Subhanallah, direspon dengan baik oleh Fatimah. Dan dia tahu memang ini yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu, oleh orang-orang yang menginginkan kemuliaan. Kalau memang itu yang kau mau, ya, saya siap, kata Fatimah. Faqala laha, ajal, kata Syabi, iya, hadithini, sampaikan kepada saya hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW tersebut. Faqalat, kata Fatimah, nakahtu ibn al-Mughirah. Jadi dia ceritanya dimulai dengan pembukaan yang sangat panjang. Kalau kita kan bertele-tele namanya, tetapi ternyata ada maunya. Ya. Ada maunya, dia ingin menyampaikan pelajaran yang luar biasa. Orang ini juga bagi pasangan suami istri, Ya, pasangan suami istri sekalipun sudah bercerai, jangan kemana-mana atau jangan sampai kepada istri yang baru menceritakan buruk pasangan yang sebelumnya, atau kepada suami yang baru jangan sampai menceritakan kekurangan pasangan sebelumnya. Justru yang terjadi di sini luar biasa. Ini pelajaran sangat penting. Ini menunjukkan kalibernya Fatimah. Siapa dia sebenarnya? Wanita yang luar biasa. Makanya dia termasuk muhajirat al-uwal. Kata beliau, nakahtu ibn al-Mughira. Saya pernah menikah dengan ibn al-Mughira. Abu Hafs ibn Amr ibn al-Mughira. Dikenal dengan ibn al-Mughira, panggilannya. Ya, pernah dia mantan suami saya. Wahwa min khiyari shababi Quraisy. Nah, ini subhanallah. Padahal sudah mantan. Dia adalah pemuda terbaik Quraisy. Ya. Ini bukan CLBK ya. Nah, memang hakikatnya seperti itu. Itu akhlak yang luar biasa. Dicontohkan oleh generasi pertama. Ya. Dia adalah pemuda terbaiknya Quraisy. Yauma idzin ketika itu. Fa usiba fi awwalil jihadi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia terluka. Ya. Terluka usiba korban ya. Yang luka-luka dalam jihad yang pertama. Ini juga termasuk pujian dari Fatimah untuk mantan suaminya yang ikut pertama-tama jihad, suaminya itu bersama Nabi ya, dan dia terluka dalam jihad tersebut, dalam peperangan tersebut. Yang pertama yang ikut serta jihad pertama ini menunjukkan kemuliaan bersama Nabi pula, jihad yang perang yang pertama, kemudian bersama Nabi, kemudian terluka. Ya. Terluka dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini darah yang warnanya kasturi di akhirat nanti. Ya, aromanya kasturi, harum. Darah itu saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti untuk menaikkan derajat seorang yang terluka di medan perang. Jangankan darah. Saya teringat ungkapan Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullahu ta'ala, ketika direndahkan atau ditanya pendapatnya tentang Muawiyah ibn Sufyan, ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Karena banyaknya kata-kata miring, tudingan-tudingan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan orang ingin menambah lagi referensi tentang kata-kata atau tentang penilaian buruk terhadap Muawiyah. Maka ayo kita tanya Umar bin Abdul Aziz. Bisa jadi dia juga tidak suka dengan Muawiyah. Ternyata subhanallah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ilmu. Itu salafus saleh. Ketika ditanya tentang sikapnya terhadap Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu, Umar bin Abdul Aziz mengatakan bukan darahnya tetapi debu. Ya, debu yang menempel di batang hidung Muawiyah ketika berperang bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Jangankan darah yang tertumpah yang kena luka di medan perang. Debu yang memang konsekuensinya demikian, perang di medan di padang pasir. Tentu debu berterbangan dan menempel di batang hidung. Debu yang nempel di batang hidung Muawiyah karena berperang bersama Nabi di jalan Allah, itu tidak mungkin tersaingi atau dicapai kemuliaannya oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, bukan maksudnya sebenarnya bukan itu, tapi ingin mengangkat derajat Muawiyah, meninggikan kemuliaan Muawiyah. Di sini luka di medan perang menegakkan agama Allah bersama Nabi pula, ini tidak akan mungkin dicapai dengan ibadah-ibadah yang sedikit. Makanya kita terkadang heran melihat orang-orang yang selalu merendahkan sahabat Nabi, meremehkan para sahabat Nabi, menghujat, bahkan yang dihujat sahabat yang termulia. Siapa Anda? Apa yang telah Anda perbuat untuk agama ini? Pernahkah Anda berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama? Pernahkah Anda memberikan manfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. sehingga mereka-mereka yang ikut berperang di perang-perang pertama di jalan Allah layak anda hujat. Ya. Ini Fatimah binti Qais ingin menyampaikan kepada kita tentang mantan suaminya bahwa dia ikut perang pertama bersama Nabi SAW berjihad di jalan Allah dan ternyata dia luka. Darahnya ini luar biasa. Darah yang mengalir dari jasad, dari tubuhnya yang terluka ketika berperang, ini darah yang bukan darah biasa. Ya. Kemudian falamma ta'ayyamtu, ketika saya menjanda. Ternyata memang perceraian ini tidaklah terjadi karena antara pasangan-pasangan keluarga yang jauh dari agama, terkadang perceraian terjadi. Ya, di orang-orang yang agamanya baik. Ya. Ibnu Mughirah dengan Fatimah bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan bahkan ikut hijrah. Tetapi bercerai. Ya. Tetapi bercerai terkadang penyelesaian dalam problematika rumah tangga tidak ada kecuali cerai. Tidak ada kecuali bercerai. Ya. Seperti kasus wanita yang datang kepada Nabi mempermasalahkan suaminya. Ya, yang di surat Al-Mujadilah. Ya, dia datang untuk menggugat cerai suaminya. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Ataruddina alaihi hadiqata?" Engkau kembalikan maharnya? Ternyata maharnya bukan seperangkat alat salat, bukan cincin emas, tetapi kebun kurma. Ya, mahar besar. Ya, dia siap mengembalikannya. Ya, akhirnya jatuh khulu. Ya. Dan ini terjadi karena ya tidak ada lagi keinginan yang dikhawatirkan, justru kufur ba'dal iman. Ya, kufur ba'dal iman. Dan diriwayatkan bahwa penyebabnya hanya bentuk suaminya. Ketika dia melamar, dia tidak melihat wanita. Inilah wanita-wanita dahulu tidak pernah melihat laki-laki yang selain mahramnya. Ini yang membuat mereka ketika datang melamar, dia terfokus pada yang datang, laki-laki yang berhadapan dengan dia melamarnya. Tidak pernah melihat wanita, laki-laki yang lain. Begitu juga perempuan laki-lakinya. Tidak pernah melihat perempuan yang bukan perempuan yang ada mahram, hubungan mahram dengan dia. Tidak pernah sama sekali. Apalagi setelah diturunkan ayat hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Fatimah wanita tersebut menerimanya. Suatu ketika terlihatlah olehnya suaminya sedang duduk-duduk dengan, karena dia sudah punya suami, kemudian tanpa sengaja dilihatnya suaminya duduk dengan laki-laki yang lain. Nampak beda antara suaminya dengan laki-laki yang dilihatnya, sehingga hilang seketika seleranya. Ya. Karena perbedaannya tidak sedikit antara langit dengan bumi. Ya. Akhirnya dia khawatir dan meminta cerai. Jadi yang kita ambil di sini adalah cerai ternyata bukan hanya terjadi di keluarga yang broken home, ya. Yang pecah belah, yang suami kerja sana, istri kerja sini, rumah tangga tidak terurus, ya. Terkadang bisa jadi suami belanja di luar, istri pun juga punya kesempatan untuk itu. Terjadi perceraian, iya. Tetapi juga terjadi di keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Yang mungkin penyebabnya perkara yang luar biasa, ya. Dan perceraian adalah perkara sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah binti Qais bercerai dengan Ibnu Mughirah. Wanita terbaik, laki-laki pemuda terbaik Quraisy, masuk Islam, berjihad, peperangan yang pertama bersama Nabi dan terluka, bercerai dengan istrinya. Falamma ta'ayyamtu, kata Fatimah, ketika saya menjanda, khatabani Abdurrahman ibn Auf fi nafarin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datang Abdurrahman bin Auf melamar saya. Ya, ini janda. Maka perhatian kepada janda ini ya besar di masa itu. Apalagi janda orang baik-baik. Ya, janda, janda cerai, janda mati, janda meninggal dunia, yang mereka adalah orang-orang baik, ini dicari oleh orang-orang baik pula. Ya, khotabani datang Abdurrahman bin Auf. Ibnu Mughirah tidak terlalu terkenal ya. Abdurrahman bin Auf sangat terkenal. Ya, berarti memang Fatimah ini adalah istimewa. Istimewa. Dikejar oleh Abdurrahman bin Auf untuk dijadikan istri, ini luar biasa. Bersama datang bersama beberapa sahabat. Kemudian ternyata wa khatabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maulahu Usamah ibnu Zaid. Ya. Dan Nabi melamar saya untuk budaknya atau mantan budaknya Usamah ibnu Zaid. Ada dua lamaran yang masuk. Ya. Abdurrahman bin Auf, laki-laki yang luar biasa, hartawan, dermawan, yang pertama-tama masuk Islam, dan dua kali hijrah malah. Abdurrahman bin Auf. Kalau tidak salah saya dua kali hijrah, ikut bersama Utsman bin Affan juga. Hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Sementara Usamah bin Zaid, hibbun Nabi, kekasih Nabi, kesayangan Nabi, wa ibnu hibbihi, dan anak kesayangan Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Ya. Dilamar Fatimah oleh Nabi untuk Usamah. Wa kuntu qad hudistu, dan saya sudah mendapatkan mendengar hadis Nabi, anna Rasulullah SAW qal, Nabi SAW bersabda, man ahabbani falyuhibba Usamah, siapa yang cinta kepada saya maka hendaklah dia mencintai Usamah. Ya, karena sudah pasti mencintai apa yang dicintai oleh yang kita cintai ini otomatis ya, mesti ya, mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Makanya mencintai apa yang dicintai oleh Allah tuntutan iman. Orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah, ini pengakuan dusta. Mengaku cinta Nabi tetapi tidak mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, dusta. Dusta cintanya kepada Nabi. Dia mengaku mencintai Nabi SAW tetapi tidak mencintai Abu Bakar. Ini pengakuan dusta. Kenapa? Karena Nabi mencintai Abu Bakar. Sangat mencintai bahkan. Sangat mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi SAW ketika ditanya, siapa dari kaum laki-laki yang paling engkau cintai? Kata Nabi SAW, Abu Bakar. Ya. Ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai? Aisyah. Kemudian dari laki-laki, Abuha. Ayahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Sementara ada orang yang mengaku mencintai Nabi SAW, namun tidak, dan bukan hanya tidak mencintai, tetapi membenci Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, barang siapa yang mencintai saya, maka hendaklah mencintai Usamah. Ya, karena Usamah kekasih Nabi atau kesayangan Nabi SAW. Falamma kallamani Rasulullah SAW, kata Fatimah, tatkala Nabi membincangkan itu kepada saya, jawaban Fatimah ketika itu, kultu amri biyadik. Ya. Urusanku saya serahkan kepadamu ya Rasulullah. Fa'ankihni man syi'ta. Nikahkan saya kepada siapa yang kamu mau. Ya. Berarti dia lebih condong memilih pilihan Nabi SAW. Ya. Faqal. Ya. Ini ceritanya tidak urut ya. Jangan disalahpahami pula. Cerita yang sekarang diceritakan oleh Fatimah tidaklah urut. Ya. Karena yang tadi itu mulai dari mantan suami yang ia ceritakan, Ibnu Mughirah, kemudian siapa dia, kemudian ketika dia menjanda, bercerai dengan Ibnu Mughirah, dia dilamar oleh Abdurrahman, kemudian juga ternyata Nabi melamarnya untuk Usamah, kemudian dia memberikan sinyal kepada Nabi bahwa dia menerima lamaran Nabi dengan mengatakan, saya urusan saya kamu yang memutuskan ya Rasulullah. Siapa kamu nikahkan silakan. Nah, kemudian dia bercerita tentang Nabi mengatakan kepadanya, intaqili ila ummi syarik wa ummi syarik, intaqili ila ummi syarik. Pindahlah kamu ke rumah ummu syarik. Ini sebenarnya bukan berurutan ceritanya. Ini cerita ketika dia pertama kali menjanda. Ya, ketika pertama kali dia menjanda, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk menetap atau tinggal di rumah Ummu Syarik. Ya. Menetap di rumah Ummu Syarik. Wa Ummu Syarik ini adalah imra'atun ghaniyatun minal ansar. Wanita kaya dari kaum Ansar. Jadi ada juga ya. Di masa sahabat itu wanita yang terkenal kaya dan suka menderma. Ya. Menjadi wanita yang terkenal dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan perhatiannya kepada banyak orang, jiwa sosialnya, ya, terkenalnya. Makanya Nabi SAW tahu kalau ada masalah daripada pada seseorang, salah seorang wanita, dia mengarahkan saja kepada Ummu Syarik. Ya. Jumpai Ummu Syarik nanti dia akan selesaikan. Ya. Di sini Fatimah diusulkan oleh Nabi untuk menetap di rumah Ummu Syarik, dan Ummu Syarik ini adalah seorang wanita kaya dari Ansar. Ansar jelasnya dermawan. Azimatun nafaqah fi sabilillah. Besar infaknya di jalan Allah. Yanzilu 'alaiha ad-dhifanu, yang selalu memiliki tamu. Ya, senantiasa ada tamu di rumahnya, ditempatkan di rumahnya. Setelah mendapat usulan dari Nabi, Fatimah mengatakan faqultu sa'af'al. Kata Fatimah, saya akan lakukan apa yang kamu usulkan. Kemudian tiba-tiba Nabi meralat kembali. Faqala la taf'ali. Kata Nabi, oh, jangan lakukan. Maksudnya jangan menetap di rumah Ummu Syarik. Inna umma syarikin imra'atun kathiratul dhifan. Karena Ummu Syarik ini wanita yang tamunya banyak. Banyak orang-orang yang jadi rumahnya jadi rumah singgah. Banyak orang yang butuh tempat tinggal, jadi penginapan rumahnya. Di situ dijaminnya konsumsinya dan bebas biaya dan seterusnya. Sehingga banyak orang yang singgah di rumahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni akrahu an yasquta anki khimaruki aw yakshifa thawbu an saqayki. فَيَرَ الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَقْرَهِينَ. Saya khawatir, kata Nabi, kalau kamu di sana menetap, nanti bisa jadi terjatuh jilbabmu atau tersingkap betismu. Maka nampaklah oleh orang-orang yang tinggal di sana, dari orang-orang yang singgah, ya, apa yang kamu tidak suka terlihat oleh orang. Subhanallah. Bagaimana terjaganya wanita ketika itu? Betis tersingkap, bukan disingkap. Sekarang orang jangankan betis, paha pun disingkap. Ya, paha pun disingkap, dada disingkap, bahu disingkap, perut diperlihatkan wanita-wanita sekarang, wanita-wanita muslimah. Ya. Sementara tersingkap dan mungkin orang pun melihatnya tidak sengaja, Nabi SAW khawatir. Dan wanita seperti Fatimah ini juga tidak akan suka terjadi padanya hal yang seperti itu. Dan bahkan kita teringat wanita hitam yang memiliki penyakit ayan. Ya. Dia meminta kepada Nabi setelah Nabi menjamin surga untuknya, surga. Ya, kalau kamu mau ya bersabar dan aku jamin untukmu surga. Dan dia memilih itu, kemudian dia berdoa, ya Rasulullah, saya satu permintaannya. Cuma ya, bila saya nanti kambuh, ya, saya mohon engkau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar aurat saya tidak tersingkap. Ya, subhanallah, bagaimana wanita sahabat itu wanita-wanita yang luar biasa terhadap penjagaan kepada aurat ini. Ya. Kata Nabi, setelah meralat kembali usulan yang pertama, ia mengatakan, walakin intaqili ila ibni ammiki Abdullah ibni Amr ibni Ummi Maktum. Tetapi coba kamu menetap, ya, di rumah ibnu ammik, anak pamanmu, yaitu Abdullah bin Amr ibnu Ummi Maktum yang buta. Ya. وهو رجل من بني فهر من بني فهر dia dari laki-laki dari keturunan Fihr. Fihr bin Malik ibn Nadhr. Ini juga garis keturunan nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fihri Quraisy. Ya, jadi Fihr ini adalah Quraisy. Jadi Quraisy itu sebenarnya gelar dari Fihr bin Nadhr, Fihr bin Malik bin Nadhr. Ya. Dari Nabi SAW kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya nanti sampai kepada Fihr ini. Ya. Dan Fihr ini yang bergelar Quraisy. Ya, yang bergelar Quraisy dialah Fihr atau Fihri Quraisy. Ya, wa huwa minal batni alladhi hiya minhu. Yang Ibnu Ummi Maktum ini dari Bani Fihr dan Fatimah ini juga dari keturunan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan langsung anak paman ya. Bukan anak paman langsung tetapi dari garis keturunan. Ya. Maka Nabi perintahkan dia untuk menetap di sana sementara. Yang penyebab yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum kan buta. Ya, buta. Wa rajulun bani Fihri bin Fihri Quraisy wa huwa min al-batni alladhi hiya minhu fantaqaltu ilaihi. Maka sementara menetaplah Fatimah pasca bercerai di rumah Ibnu Ummi Maktum. Fantaqaltu ilaihi falamma qadat iddati. Inilah ceritanya tadi ketika selesai masa iddah saya. Sami'tu nida'al munadi. Jadi dia menetap di sana dan tidak keluar. Dan tiba-tiba ketika sudah selesai masa iddahnya terdengar panggilan berkumpul. Ya, panggilan, seruan, pengumuman untuk berkumpul. Munadi Rasulullah SAW yunadi as-salata jami'ah. Ya, ini panggilan untuk berkumpul ini. Mengumpulkan orang di masjid. Ya. As-salata jami'ah. Salat mengumpulkan. Ya, jadi tujuan panggilan itu pertama yang pertama dan inti adalah berkumpul tetapi nanti ada bonusnya. Apa bonusnya? Salat, salat sunnah. Bonusnya salat sunnah. Ya. Terdengar panggilan atau seruan atau pengumuman itu maka fakharatu ilal masjid. Fatimah yang baru selesai masa iddahnya keluar menuju masjid. Fasallaitu ma'a Rasulillah SAW dan saya pun salat berjamaah dengan Nabi, maksudnya dengan kaum muslimin yang lain. Ya. Fakuntu fi saffin nisa allati tali zuhural qaum dan saya berada di saf wanita. Ya. Ini dalil ya juga bahwa saf wanita itu di belakang saf laki-laki. Bukan di samping tetapi di belakang. Ini dalil yang kedua yang saya temukan. Bahwa ketika dalam masjid itu susunan sabnya imam kemudian jamaah laki-laki kemudian jamaah perempuan seperti umumnya masjid di negeri kita ini atau di berbagai negara muslim. Ya, seperti yang diceritakan di sini oleh Fatimah, saya berada di sab perempuan yaitu di belakang punggung laki-laki, maksudnya di belakang laki-laki bukan di samping tapi belakang punggung tali zuhur. Ya, al-qawm di belakang kelanjutan dari punggung al-qawm yaitu laki-laki. Ya, ini menunjukkan bahwa sab perempuan itu di belakang sab laki-laki. Ya, seperti hadis Anas bin Malik juga ketika Nabi sholat di rumahnya. Dia sholat di belakang Nabi dengan anak adiknya yang masih kecil, yang laki-laki. Kemudian ibu mereka di belakang. Di belakang mereka, tidak di samping. Kemudian hadis wanita ini dalil yang ketiga bahwa sab perempuan itu di belakang bahwa ada seorang wanita sahabat yang baru masuk Islam malam hari dan sholat yang pertama kali dia lakukan sholat subuh. Ya, lalu dia sholat di masjid Nabi SAW, dia tidak tahu karena belum pernah masuk masjid, tidak tahu di mana sab perempuan. Dilihatnya masuk masjid nampak orang berkumpul di depan, maka dia maju ke depan dan tegak di sab laki-laki. Ya. Gelap, tidak ada cahaya, tidak tahu. Masjid Nabi kan gelap. Masuk dia sholat di samping laki-laki dia. Yang dia tidak ada masalah, yang laki-lakinya masalah. Ya. Ada ada ada sengatan-sengatan yang berbeda. Ya. Dia merasa ini bukan laki-laki nih, karena harus sab rapatnya harus sabnya kan harus rapat. Karena khawatir fitnah, dia langsung bertanya dalam sholatnya, yang di samping saya perempuan atau laki-laki? Ya. Misalnya perempuan atau laki-laki. Karena dia tidak tahu, maka dia menjawab perempuan. Maka mengucaplah ya, laki-laki ini, dan dia mengabarkan langsung bahwa perempuan sabnya di belakang. Ya, ini dalil yang berikutnya berbeda dengan sebagian masjid. Saya pernah juga sholat ya di salah satu masjid di negeri kita ini, yang sab perempuannya di samping sab laki-laki. Masjidnya dibelah dua, imam di depan, kemudian samping kirinya laki-laki, samping kanannya perempuan, atau sebaliknya. Ya. Nah, ini tidak didukung oleh dalil. Walaupun tetap sholat berjamaahnya sah dan tidaklah sebuah perkara yang besar. Tetapi kalau kita melihat cerita-cerita para sahabat seperti sekarang ini, kan kita nampak bahwa keadaan masjid Nabi seperti itu. Kalau seandainya itu adalah bentuknya, maka sudah diceritakan bahwa saya sholat di samping laki-laki. Di sini tidak tali zuhuril qawm. Di belakang punggungnya kaum, yaitu laki-laki. Falamma qada, lanjutannya, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah, selesai Nabi melaksanakan salat, jalasa 'alal mimbar. Dia duduk di atas mimbar. Duduk ya, bukan berdiri. Duduk di atas mimbar, wa huwa yadhhak, dan dia tertawa. Terlihat oleh semua, termasuk Fatimah. Ya. Termasuk Fatimah yang berada di belakang melihat Nabi tertawa di atas mimbar duduk. Faqal liyazlam liyalzam kullu insanin musalla. Kata Nabi, setiap orang tetap di tempat salatnya. Maksudnya meminta mereka untuk tidak keluar. Ya, untuk tidak keluar karena ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Liyalzam kullu insanin musalla. Thumma qal, atadruna lima jama'tukum? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Bertanya terus sebelum menyampaikan untuk menarik perhatian. Ya, tahukah kalian apa yang akan saya sampaikan? Kenapa saya kumpulkan kalian? Ya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, kata Nabi, inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah. Sesungguhnya demi Allah, saya tidak mengumpulkan kalian untuk berita yang untuk menyampaikan atau mengarahkan, menganjurkan kalian untuk berbuat baik. Ya. Atau juga untuk bukan untuk menyampaikan berita ancaman, berita yang menakutkan. Ya, bukan untuk menyampaikan berita raghbah atau menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, dan juga bukan untuk rahbah, yaitu berita yang menakutkan, ancaman-ancaman, peringatan-peringatan atau larangan-larangan. Tidak sama sekali. Jadi ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Kata Nabi, walakin jama'tukum, dan akan tetapi saya kumpulkan kalian, li'anna tamiman ad-dari, karena atau lantaran Tamim ad-dari, ini sahabat Nabi, kana rajulan nasraniyan. Beliau ini awalnya agamanya Nasrani. Ya. Awalnya agamanya Nasrani. Faja'a, lalu dia datang, maksudnya kepada Nabi, fabaya'a, dan berbaiat, wa aslam, lalu masuk Islam. Ya. Ini tentang Tamim ad-Dari. Awal agamanya Nasrani, kemudian datang menjumpai Nabi, berbaiat dan masuk Islam. Lalu setelah masuk Islam, wa haddatsani haditsan, ia menyampaikan, menceritakan kepada saya sebuah cerita, wa faqal ladzi kuntu uhaddithukum, yang ternyata ceritanya berkesesuaian dengan yang saya sampaikan kepada kalian. Nabi tidak pernah berjumpa dengan Tamim sebelum-sebelumnya. Dia datang awalnya Nasrani, baiat, masuk Islam, kemudian dia bercerita. Sebelumnya belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW, atau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. ternyata isi ceritanya kepada saya sama persis dengan yang saya sampaikan kepada kalian. Tidak ada kesepakatan, tidak ada pertemuan sebelumnya. Ya, kata Nabi SAW. Ini yang mengagumkan Nabi SAW. Tentang apa ceritanya? An-Masihid Dajjal. Tentang Ad-Dajjal. Yang digelari dengan Al-Masih juga. Dan sebab digelarinya Dajjal ini dengan Al-Masih, seringkali kita sampaikan, ada beberapa sebab yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, karena Al-Masih ini berasal dari kata masaha yamsahu, yaitu dihapus, disapu, dinamakan atau digelari Al-Dajjal dengan Al-Masih dari makna ini, bahwa dia menyapu bumi. Menyapu bumi dengan mengelilingi bumi. Ya, mengelilingi bumi, maka dianggaplah dia menyapu bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena masaha yamsahu ini nanti dihapus juga artinya, dinamakan Dajjal dengan Al-Masih karena matanya dihapus. Ya, mamsuhul ain. Karena matanya dihapus. Ini juga sebab dinamakan Al-Masih. Berbeda dengan Nabi Isa yang juga digelari dengan Al-Masih. Perbedaannya sangat ketara, yaitu sama dengan perbedaan langit dengan bumi. Nabi Isa digelari dengan Al-Masih juga beberapa sebab. Yang pertama, karena dia yang menghapus kesesatan. Dia yang membunuh Dajjal. Dia menghapus kesesatan Dajjal, membunuhnya. Kemudian yang kedua, karena dia memiliki mukjizat dengan sekedar menghapus, mengusap, sembuh penyakit. Ya. Dengan sekedar mengusap, sembuh penyakit. Nah, ini perbedaan antara dua gelar, ya, antara dua gelar yang diberikan kepada orang yang berbeda, antara satu gelar yang diberikan pada orang yang berbeda, yaitu Nabi Isa dengan Dajjal. Taib. Haddatsani Tamim menceritakan kepada saya tentang Dajjal. Bermula annahu rakiba fi safinatin bahriyah. Suatu ketika dia berada atau mengarungi lautan menggunakan sebuah kapal. Kapal layar. Safinah Bahriyah, kapal layar, bersama dia ketika itu 30 rajulan, 30 orang di dalam kapal itu. Dia bersama 30 orang dari dua suku, ya, yang pertama suku Lakham, kemudian yang kedua Juzam. Ini dua suku, ya, berkumpul di dalam kapal tersebut dan mereka pun berlayar di lautan. Fala'iba bihimul mauju syahran, maka gelombang besar mempermainkan mereka, mengombang-ambing mereka tak tahu arah. Kemana gelombang itu pergi, di sana mereka dicampakkan. Terombang-ambing di tengah laut selama satu bulan. Ya, satu bulan. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri. Kemudian mungkin setelah reda gelombangnya, mereka akhirnya mendarat di sebuah pulau. Ya. Di tengah lautan satu bulan, nampak pulau, bagaimana rindunya itu. Ya. Nampak pulau, dan akhirnya mereka merapat ke pulau tersebut. Kapan waktu mereka merapat? Ketika matahari hampir tenggelam. Ya, sudah petang hari. Hina maghrib asyams, ketika matahari tenggelam di situ, ketika itulah mereka merapat ke pulau yang asing tersebut. Ya. Apa yang terjadi pada pulau itu? Ya. Apa yang nanti mereka temukan? Ini biasanya dalam film-film ini, ya. Terdampar di sebuah pulau asing, nanti di sana mereka, ya, ada kejadian-kejadian. Kayaknya, ya, ceritanya seperti itu pula. Nanti setelah matahari terbenam, gelap gulita, masih mulailah gelap tiba, ya. Dan nanti mereka di sini dijelaskan fajalasu fi aqrabis safinah, maka mereka duduk di tepi pantai. Nanti kalau ada apa-apanya kan cepat naik ke kapal lagi, tidak langsung masuk, ya. Fi aqrabis safinah Fadakhalul jazirah. Lalu mereka pun akhirnya masuk ke pulau. Falaqiyathum dabbah. Maka berjumpalah dengan mereka seekor hewan. Ya. Ahlab, yang kulitnya tebal. Ya. Kathirus sya'ri, yang berbulu lebat. Ya. La yadruna ma qubuluhu min duburih. Tidak diketahui oleh mereka mana kepala, mana ekor. Ya. Min kathratis sya'ri, karena lebatnya bulu hewan tersebut. Inilah mulai ceritanya. Subhanallah. Pemberanian, keberanian mereka yang luar biasa. Malam sudah mulai tiba, gelap gulita, berjumpa dengan hewan besar. Hewan besar ini kulitnya tebal, bulunya kulitnya tebal, bulunya lebat, dari atas pokoknya badannya pendipuni oleh bulu, dan mereka tidak tahu mana yang kepala, mana yang ekornya, saking lebatnya bulu hewan tersebut. Faqalu, ya, mereka bertanya, wailaki ma anti. Ya, bisa jadi ya. Mereka bertanya, mungkin sebagai manusia, ini hewan apa? Ya, tidak pernah mereka melihat hewan seperti itu. Ya, ini hewan apa? Wailaki ma anti. Qalat, tiba-tiba hewan itu berbicara. Anal jassasah. Ya. Saya adalah jassasah, hewan atau binatang besar. Qalu wa mal jassasah? Mereka bertanya, apa itu jassasah? Ini nama baru, nama yang tidak pernah mereka lihat, bentuk hewannya pun tidak pernah mereka melihat. Ya. Qalat, kata hewan tadi, ayyuhal qawmu intaliku ila hadhar rajul fid dair. Wahai kaum, pergilah kalian ke kampung itu. Ya. Ke kampung itu ada seorang laki-laki di sana. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Sesungguhnya dia benar-benar merindukan berita dari kalian, menunjukkan bahwa pulau itu belum dijamah oleh manusia. Jadi ketika ada manusia yang masuk ke sana, tentu manusia membawa banyak berita. Jadi hewan itu bisa jadi penjaga yang menjaga tempat tadi. Dan dia tahu si empu atau orang yang tinggal di situ yang menunggu berita dari orang manusia yang datang. Ya. Menunjukkan orang yang di sana itu pun juga manusia. Manusia. Kita tahu bahwa Dajjal itu kan manusia. Ya, Dajjal itu manusia. Inilah cerita perjumpaan Tamim Ad-Dari dengan Jassasa di pulau terpencil di tengah lautan. Itu pun bukan sengaja sampai di sana, karena mereka diombang-ambing oleh gelombang, dan ternyata mereka dibawa ke pulau tersebut, dan turunlah mereka dan akhirnya berjumpa dengan hewan melata tadi yang besar, binatang yang bulunya lebat dan kulitnya tebal, dan ternyata bisa berbicara. Dan Tamim menceritakan ini kepada siapa? Kepada Nabi SAW, dan Nabi merekomendasi beritanya dan tidak meralat. Oh, mana mungkin hewan bisa berbicara? Ya, mana mungkin hewan bisa berbicara? Karena Nabi SAW meyakini bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya dan maha kuasa untuk menjadikan makhluknya berbicara walau tidak punya mulut, walau tidak punya lidah. Sementara hewan punya lidah, punya mulut. Allah SWT menjadikan mereka bisa berbicara, bisa berkomunikasi, walau bukan dengan bahasa manusia. Dan Allah Maha Kuasa juga untuk membuat mereka bisa berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan cerita Tamim Ad-Dari ini pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.